Hanjrah ingkang puspita rup katiyuping samirana mrih Sekar kadung ngas kanda Selamat datang para pemirsa, salam hormat, salam budaya. Wayang hip hop siap sedia untuk menghibur Anda semua. Jika salah maafkan kita, ini hanya hiburan belaka. Jika ada yang merasa sama, itu hanya kebetulan saja. Di rumah bingung, datang kemari, yuk kita santai. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah Anda banyak rezeki datang,